Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang ditempuh menuju ke tempat ini, tiap tapak yang menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus berbuat yang terbaik, beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas takarrub kita, kedekatan kita, ukhuwah kita di antara sama kita. Karena segala-galanya adalah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن ابي الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت ابو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال يا عيسى اني باعث من بعدك امه ان اصابهم ما يحبون حمد الله وان اصابهم ما يكرهون تصبوا وصبروا ولا حلم ولا علم كيف يكون هذا لهم ولا حلم ولا علم يا رب قال الله تعالى أعطيهم من حلمي وعلمي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang jamaah Jumat ini rahmati Allah. Sebelum kita memulai khutbah ini, hadirin sekalian, saya ingatkan bahwasanya khutbah adalah rukun daripada salat Jumat. Jadi diharapkan jangan ada yang tertidur. Semua angkat kepala, buka mata. Angkat kepalanya, buka matanya, kita dengar dengan mata. Bukan hanya telinga yang mendengar, hadirin mulia. Semua yang mendengarkan suara saya, angkat kepalanya, buka matanya, insyaAllah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh manusia ingin bahagia. Seluruh manusia ingin bahagia. Seluruh manusia ingin jadi orang kaya. Tak ada orang yang pengen jadi orang miskin. Seluruh manusia, hadirin mulia, ingin dikenal orang. Ingin jadi orang terkenal. Pengen jadi penguasa, pengen jadi raja, pengen berjaya, pengen sukses, pengen dimuliakan. Namun hanya sedikit dari banyak manusia yang ingin berjaya, ingin sukses, yang tahu di mana Allah letakkan kebahagiaan, di mana Allah letakkan kejayaan dan kesuksesan tadi. Ada yang menganggap kesuksesan itu ada dalam pertaniannya. Ada yang menganggap kesuksesan itu dalam perdagangannya. Ada yang dalam karir politiknya. Ada dalam karya-karyanya. Kalau dia terkenal masuk TV, dikenal orang, dia bahagia, dia sukses. Berbagai macam kesalahpahaman, hadirin yang mulia, yang ada di benak setiap manusia. Padahal hadirin, Allah Ta'ala adalah zat yang maha adil. Kebahagiaan, kesuksesan milik kita semua, bukan milik orang kaya saja. Bukan milik raja-raja saja. Bukan milik orang-orang yang terkenal saja. Tapi kesuksesan, hadirin mulia, Allah jelaskan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh itulah kesuksesan yang azim, yang besar. Jadi kalau tuan-tuan semua ingin jadi orang kaya, jadilah orang beriman, taati Allah dan Rasulnya. Allah akan memberikan kekayaan, hadirin mulia, bukan hanya di dunia, tapi sampai di surga nanti. Orang beriman itu kaya semua, Pak. Apa orang kaya? Orang kaya adalah orang yang merasa cukup. Orang meskipun punya uang triliunan, Pak, kalau kurang, miskin itu. Orang beriman semua kaya. Setiap hari dia terbangun pagi, hadir mulia, dia pergi ke masjid sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan dia yakin Allah telah berikan dia sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ra'atain fajri khaira minat dunia wa mafiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh itu lebih berharga daripada seluruh dunia beserta isinya. Siapa yang lebih kaya daripada orang beriman? Tak ada. Maka kalau kita pengen jadi orang kaya, hadir mulia, jadilah orang beriman. Allah akan berikan kekayaan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Tanpa iman, tanpa amal, tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, hadir mulia, apa yang ada di diri mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah? Sampah semua. Tak lebih berharga daripada 11 siap nyamuk. Tetesan air, kata Nabi, celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudera yang luas. Dan lihatlah satu tetes air yang ada di ujung jari kalian, hadhihi dunia, itulah dunia. Yang hari ini diperebutkan semua orang. Orang mukmin tak berminat dengan tetesan air. Dia ingin samudera yang luas. Jadi hadirin dirahmati Allah, ini kalimat sederhana. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh itulah kejayaan, kesuksesan yang besar. Mau bahagia? Oi, yang merasa miskin tak perlu jadi kaya dulu. Tak perlu banyak harta dulu. Taati Allah dan Rasulnya, Allah bahagiakan orang miskin. Allah masukkan perasaan ghina, kaya di dalam hatinya. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Dan Allah mampu menghinakan, menyusahkan, menghancurkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Kebahagiaan indahinaf Allah. Allah letakkan dalam ketaatan. Siapa yang taat, pasti bahagia. Pasti. Dan siapa yang maksiat, pasti gelisah. Pasti dia tak bahagia. Hadirin sekalian, apa yang ditakutkan oleh manusia selain kematian? Apa, Pak? Tercemarnya nama baik, kemiskinan dan sebagainya. Orang mukmin tak takut, Pak, namanya tercemar. Orang mukmin, orang beriman, hadir sekalian, Allah berikan ketenangan, sakinah, kebahagiaan di hatinya di saat-saat terburuk dalam kehidupannya. Di saat terancamnya nyawanya, di saat terancamnya nama baiknya, Allah berikan ketenangan, kebahagiaan kepada orang beriman. Orang beriman tahu dia digunjing, difitnah sama orang. Dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Karena dia yakin sedang terjadi transfer amal dari buku catatan amal orang itu ke buku dia. Maha suci engkau ya Allah yang telah memberikan aku pahala tanpa bersusah payah. Tidak mungkin stres orang beriman, Pak. Apa kata orang itu tidak ada dalam kamus orang beriman. Apa kata orang? Tak terkesan dengan penilaian manusia. Yang penting apa kata Allah. Hari aneh-aneh ketakutan, Pak. Takut ini, takut itu. Ketakutan akan kemiskinan itu lebih menyakitkan daripada kemiskinan itu sendiri. Banyak orang, Pak, susah hidupnya sekarang, memikirkan 20 tahun lagi nanti bagaimana. Nah, padahal dia belum tentu hidup sampai besok pagi. Angan-angan lebih panjang dari umur. Maka hadirin kita luruskan lagi kesalahpahaman kita hari ini. Muliakan manusia karena agamanya. Ini orang-orang mukmin nih, Pak, orang Islam. Baik laki-laki ataupun wanita adalah calon raja dan ratu di syurga. Mesti kita muliakan seluruh orang beriman sebagaimana memuliakan seorang raja dan ratu. Jangan lukai hati saudara muslim hanya gara-gara perbedaan pendapat, furu'iyah. Tak sepaham, kita caci maki saudara muslim kita. Kita kafirkan mereka. Hati-hati, Pak, kata Abu Imam Ghazali rahmatullahi alaih, selama satu orang itu masih salat menghadap ke kiblat, dia sujud kepada Allah, jangan sekali-kali kalian katakan mereka kafir. Mudah sekali kita membid'ahkan ahlu sunnah hanya gara-gara perbedaan pendapat. Hati-hati, Pak. Menghakimi orang mukmin sebagai kafir, orang ahlu sunnah sebagai orang bid'ah, dosanya sangat besar. Maka mulai hari ini hadir mulai perbaiki semua kehidupan, islah diri kita masing-masing. Apa yang harus kita lakukan hari ini semua? Kita belajar memperbaiki diri kita. Kita mati-matian sekarang berusaha menyalah-nyalahkan diri kita, mencari kesalahan diri kita. Karena untuk menyalahkan orang lain tak perlu belajar, anak kecil pun bisa. Anak tak sholat, istri tak mau tutup aurat, siapa yang salah? Saya yang salah. Kenapa dia masih mabuk-mabukan? Kenapa dia tak mau ke masjid? Siapa yang salah? Saya yang salah. Saya tak pernah doakan mereka. Saya tak pernah menangis untuk mereka. Saya tak pernah datangi rumah mereka. Jangan-jangan dia tak mau ke masjid gara-gara saya ada di masjid. Dia benci sama saya. Jadi menyalahkan orang lain, Pak, anak kecil bisa. Yang susah itu belajar menyalahkan diri kita. Inilah sifatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempar di Thaif. Berdarah, hadirin mulia, mengalir darah ditampung sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sendal beliau basah dengan darah, mengalir darah. Datang malaikat menawarkan, apa yang kamu mau Muhammad? Kalau engkau mau aku angkat nih dua gunung, ku hancurkan Thaif. Tapi Rasulullah tidak mengadukan kesalahan orang Thaif. Tapi justru beliau menyalahkan diri beliau sendiri. Ini saya yang salah. Bukan salah mereka. Saya tak pandai berdakwah. Kalau bukan mereka yang terima agama, mudah-mudahan anak cucu mereka mau menerima Islam. Akhirnya dari anak-anak orang Thaif, Islam tersebar ke seluruh dunia, hadirin mulia. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kota Thaif datang kepada Abu Bakar bersyahadat masuk Islam. Jadi hadirin mulia, kita mesti berhusnuzan kepada Allah, berhusnuzan kepada hamba-hamba Allah. Jadi orang baik saja, Pak. Orang baik itu dia selalu bicara yang baik-baik. Dia lihat kebaikan, dia sebar kebaikan. Dia lihat keburukan, dia tutupi keburukan. Orang baik itu suka mendengar perkara yang baik-baik, melihat perkara yang baik-baik, memikirkan perkara yang baik-baik. Itu orang baik. Tapi kalau kita hari-hari bicara aib orang, mendengarkan aib orang, suka kita mendengarkan pembicaraan orang membongkar aib orang, suka mencari-cari kesalahan orang lain, jangan-jangan kita bukan orang baik. Jadilah orang baik dalam pandang Allah Ta'ala. Bagaimana ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah Ta'ala? Hati dia terbebas dari kemusyrikan. Dia tak pernah takut kecuali kepada Allah. Dia tak pernah meminta kecuali kepada Allah. Dia tak pernah berharap kecuali kepada Allah. Itu orang baik. Bagaimana orang baik dalam pandang Allah Ta'ala? Kehidupannya sesuai dengan sunnah Nabi. Ikut sunnah Rasulullah. Allahu Akbar. Sunnah ini, Pak, nilainya besar. Pahalanya besar. Menghidupkan sunnah di akhir zaman. Man tamasaka bi sunnati 'inda fasadi ummah. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah rusaknya umatku, falahu ajru mi'ati syahid, bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Sementara satu syahid saja, Pak, sahabat tertusuk tombak dadanya. Akhir zaman hidupkan sunnah. Kembalilah kepada sunnah. Jangan malu, Pak. Hari ini orang Islam malu kelihatan seperti orang Arab. Dia lupa nabinya orang Arab. Kita bicarakan sunnah, itu budaya Arab. Terus kenapa kalian? Kalau itu budaya Arab, kenapa? Benci kali sama orang Arab. Kalau ke barat-baratan bangga. Kalau kita bicara sunnah, itu budaya Arab. Hanya orang-orang jahiliyah yang mengatakan sunnah budaya Arab. Tak semua budaya Arab itu sunnah. Sunnah itu apa yang Nabi buat? Nabi tak bicara, Nabi tak berucap, Nabi tak berkata kecuali atas wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah. Miswak, sunnah. Sampai hari kiamat tak sama itu siwak kayu itu, Pak, dengan plastik yang kita gosok-gosokkan ke gigi kita setiap hari. Tak sama nilainya. Dua rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Tanya semua ulama hadis itu. Sahih itu hadis, Pak. Ada nur di setiap sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh dia cinta kepadaku. Dan siapa yang mencintai aku akan masuk surga bersamaku. Meskipun kita tak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan sunnah 100%. Amalkan semampunya. Yang tak mampu kita amalkan istighfar saja, Pak. Istighfar. Dulu para sahabat menghidupkan sunnah karena itu sunnah. Hari ini umat Rasulullah meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Kenapa tidak hidupkan ibu? Oh, itu kan sunnah. Sekecil-kecilnya sunnah lebih berharga daripada syurga. Karena syurga kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai aku, fattabi'uni. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, ikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Salah satu tanda iman, Pak, mencintai orang Arab, mencintai keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci keluarganya Nabi, membenci umatnya Nabi, pasti bukan orang beriman. Orang kalau mencintai seseorang, hadirin sekalian, dia akan mencintai sesuatu yang berhubungan dengan kekasihnya. Qais mencintai Laila. Dia masuk ke kotanya Laila, dia ciumin setiap jengkal tembok-tembok, dinding-dinding di kotanya Laila. Orang-orang bertanya, Qais, kamu gila, majnun. Kenapa kau cium ini tembok-tembok? Apa beliau katakan? Bukan kecintaanku kepada kota ini yang menggetarkan hatiku, tapi kekasihku Laila tinggal di kota ini. Kalau kita cinta Allah, cintai Rasulullah, karena Rasulullah paling dicintai oleh Allah. Kalau kita cintai Rasulullah, cintai kotanya Rasulullah, Madinah. Cintai kota tempat lahirnya Rasulullah, Makkah. Cintai bahasanya Rasulullah, bahasa Arab. Mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah, dan puncaknya cintailah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada yang lebih Nabi cintai melebihi umatnya. Ya Rabbi, ummati, ummati, ummati. Bapak kalau sayang sama umat Nabi, Pak, dakwahlah, Pak. Datangi umat Nabi ke rumah-rumah mereka. Umat Nabi sekarang seperti orang buta dan tuli. Kita kirim dia surat ke rumah, dia tak bisa baca. Kita bikin spanduk oleh besar-besar, undang dia ke masjid, dia tak baca, orang buta. Kita perbesar speaker masjid, tambah lagi toa untuk memperbesarkan biar dia dengar, percuma karena dia tuli. Bagaimana solusi untuk menyelamatkan orang buta dan tuli, hadirin mulia? Datangi rumahnya, gendong dia ke masjid. Rangkul dia ke tempat pengobatan matanya, biar melihat lagi mata hatinya, biar mendengar lagi telinganya. Bukan telinga zahir, Pak. Hati ini punya telinga juga, punya suara juga. Ada suara hati, ada mata hati. Di mana perbaikannya? Di masjid. Ajak umat kepada Allah. Di mana? Di rumahnya Allah, di masjid. Makmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qaimis shalah wa itaz zakah wa lam yakhsha illallah. Hanyalah orang-orang yang beriman, yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka lah orang yang beriman kepada Allah. Bapak mengaku iman sama Allah dan Rasulnya, tak sholat lima waktu berjamaah di masjid, pasti bapak sedang berdusta, mau tipu Allah. Ya, Pak. Dua waktu sholat, kata Nabi, berat bagi orang munafik, subuh dan isya. Bapak punya staff, tak sholat subuh di jamaah di masjid. Dia tak sholat isya berjamaah. Lisan Nabi tak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya. Orang munafik berat bagi mereka sholat subuh dan isya di masjid. Maka mulai hari ini, hadirin mulia, kita azam supaya hilang kemunafikan di hati kita. Biar kita tak lagi berdusta kepada Allah, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah lima waktu berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis, hadirin mulia, siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari 40 days tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam, imam takbir dia di belakang, tak masbuk selama 40 hari, maka Allah berjanji akan bebaskan dia dari dua perkara. Pertama, dari sifat munafik, yang kedua dari api neraka jahannam. Pak, sebelum mati amalkan ini hadis, Pak. 40 hari di masjid, belum azan kita duduk di masjid, tunggu waktu sholat. Itu baru orang beriman. Dia menunggu azan. Itu azan dikumandangkan sebetulnya untuk memanggil orang-orang lalai. Orang-orang yang masih sibuk di kantornya, masih sibuk di sawahnya, di ladangnya, di pasarnya. Diteriakin, Allahu Akbar. 4 kali diulang-ulang kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak yang tak bergeming, pura-pura tuli. Orang mukmin berani meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki, karena dia yakin rezekinya bukan di pasar, tapi fis sama, di langit, in the hand of Allah. Jadi hadirin mulia, jadilah orang mukmin. Orang mukmin di dunia bahagia, dia tak takut dengan siapapun, dengan penilaian orang dia enggak takut. Penilaian orang enggak penting, apalah artinya seluruh dunia menyanjung kita, mengatakan kita orang baik, Allah katakan tidak. Yang penting penilaian Allah. Kemudian yang kedua hadirin mulia, orang yang beriman, di kuburnya Allah akan berikan kubur seluas mata memandang. Dibukakan jendela surga, dia diistirahatkan di kuburnya seperti tertidurnya seorang pengantin baru. Kuburnya orang mukmin seperti taman-taman surga. Makanya orang beriman tak takut mati. Kematian bagi orang beriman lebih manis dari madu. Hari yang ditunggu-tunggu, hari raya, lebaran, gerbang perjumpaan dengan Allah adalah kematian. Kemudian di mahsyar Allah berikan catatan amal dari sebelah kanan. Dan Allah dudukkan orang-orang mukmin di atas mimbar-mimbar cahaya. Lalu Allah hidupkan seluruh roh yang hidup pernah hidup di dunia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Lalu Allah Ta'ala akan perkenalkan setiap orang beriman kepada roh yang pernah hidup. Jadi kalau mau jadi orang terkenal, jadi orang beriman. Artis paling top di dunia hanya dikenal segelintir manusia. Siapa yang kenal? Orang yang punya TV saja. Yang tak punya TV tak terkesan dengan artis. Orang sudah mati gak kenal dia, orang belum lahir gak kenal dia. Tapi orang beriman, Allah akan perkenalkan kepada seluruh ruh yang pernah hidup di dunia. Dan puncaknya Allah Ta'ala akan berikan kita kekayaan selama-lamanya di syurga. Kaya, kaya, tak akan miskin-miskin lagi. Sehat yang tak akan sakit-sakit lagi. Jadi raja selama-lamanya yang tidak ada demonstran, tidak ada oposisi, tidak ada caci maki di dalam kerajaan surga. Di sanalah tempat tinggal kita. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia bukan tempat berhayal, tapi dunia tempat beramal. Sekarang kita di atas tanah, enggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya bertaubatlah. Bertobatlah wahai saudara-saudaraku sekalian. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Berlarilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah sekarang juga. Siapa yang berjalan menuju aku, kata Allah, aku akan berlari menghampiri dia. Bagaimana dengan orang yang berlari menuju Allah? Akan ada ma'iyatullah. Siapa yang mendekati aku dengan amalan-amalan fardu dan amalan nawafil sunnah, maka Allah katakan hadirimu dalam sebuah mafhum hadis, aku akan menjadi mata baginya yang dengannya dia melihat. Aku akan menjadi lisan yang dengan dia bicara. Aku akan menjadi telinga yang dengan dia mendengar. Tangan yang dengan dia menggenggam. Kaki yang dengannya dia melangkah. Orang-orang yang hidupkan sunnah akan ada ma'iyatullah, ada kebersamaannya dengan Allah. Semoga Allah beri kita faham. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله برتقوا الله kepada Allah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jangan mati sebelum jadi orang Islam. Di hadis yang saya baca di khutbah pertama tadi, ada sebuah kabar gembira buat kita umat Nabi, bahwa kita adalah umat da'i, umat dakwah. Istimewanya ini umat dikeluarkan untuk seluruh manusia untuk buat kerja dakwah. Nabi sudah tidak ada, tapi kerja Nabi akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang lanjutkan? Seluruh umat Nabi. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Ajak orang kepada Allah. Ajak orang kepada Allah. Meskipun kita bodoh, ilmu sedikit, kita suka marah, emosional, Dalam sebuah hadis tadi, Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi Isa AS, ya Isa, wahai Isa, setelah engkau, inni ba'id, aku bangkitkan satu umat, ummatan, in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Kalau mereka mendapatkan sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yakrahuna tasabbu wasabaru. Kalau mereka mendapatkan perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma. Tapi mereka tak punya kelembutan, mereka tak punya ilmu. Ini umat gampang marah, kasar-kasar dan bodoh-bodoh. Sehingga Nabi Isa alaihissalam terheran-heran dan bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kaifa yakunu hadzalahum wala hilma wala ilma? Bagaimana mungkin orang seperti itu berdakwah tak punya kelembutan, tak punya ilmu? Allah jawab, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau mereka mau buat dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. Semoga Allah jadikan kita semua dai. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat siya'a wal awalin ya akhir al akhirin ya dhal quwwati matin ya rahim al masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, di hari Jumat yang mulia ini, ya Allah, kami bersimpuh duduk di hadapan-Mu, ya Allah, memohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, ya Allah, kami semua pendosa, ya Allah. Siang dan malam, setiap detik hati kami ingin maksiat, ya Allah. Ya Allah, kami takut, ya Allah, seandainya Engkau panggil kami sementara Engkau belum ampunkan dosa-dosa kami, sementara Engkau masih marah kepada kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami semua, ya Allah. Beri kami kekuatan untuk menghidupkan sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Beri kami kekuatan melangkahkan kaki kami salat lima waktu berjamaah di masjid-masjid-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah rasa cinta di hati kami kepada orang-orang yang mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami, ya Allah, para habaib, para ulama, ya Allah, tutup aib-aib mereka, ya Allah. Muliakan mereka, kasihani mereka, sayangi mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah ilmu yang bermanfaat di hati kami, ilmu yang menyebabkan kami semakin hari semakin rindu kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, orang tua kami, ya Allah, ampunkan mereka semua, ya Allah, anak istri kami, saudara kami, ya Allah, umat Islam seluruh dunia. Tambahkan hidayah di hati kami, ya Allah. Jadikan diri kami asbab hidayah bagi orang memandang kami, ya Allah. Bagi orang mendengarkan suara kami, berikan mereka hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, bangsa kami ini, ya Allah, curahkanlah hidayah bagi bangsa ini, ya Allah. Presiden kami, beri beliau hidayah, ya Allah. Wakil presiden, gubernur-gubernur, bupati-bupati, semua kepala daerah, ya Allah. Masuklah rasa takut kepada-Mu di hati-hati mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi rezeki kami, ya Allah. Kalau ada yang berhutang dalam majelis ini hari ini, tolong bantu, ya Allah, kami melunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Kalau ada yang sakit, tolong, ya Allah, angkat penyakit kami, ya Allah. Anak-anak kami, jadikan mereka anak yang saleh dan salehah, alim, alimah, dai dan daiyah. Ya Allah, banyak permintaan kami, ya Allah. Tiada yang lebih kami rindukan selain perjumpaan dengan-Mu di syurga, ya Allah. Perjumpaan dengan Nabi-Mu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu ingin berjumpa dengan beliau, ya Allah. Hantarkan Rasulullah ke dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi shalah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.